Tuanai kendaraan subhanallah di sakaralana hada wa ma kunna lahu mugrinina wa inna ila rabbina lamun kalipun. Artinya, Maha Suci Allah yang telah melancarkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami tidak kuasa melancarkannya dan kepadanya kami kembali.